Kita bahas bidang, satu salam tentu bersama Gerta, generasi remaja tahun itu. Oke, dari kita untuk semua. Oke, ya kita mainkan. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan Namun yang sih, sangat luar biasa sekali.